Satu hari kulihat dia berlari-lari. Si anak kera yang lucu bermain-main sendiri, memegang pisang entah di mana didapatkannya. Si anak kera yang senang mendapat makanan pisang, dia duduk-duduk di bangku makan sendiri. Tiba-tiba datang induknya mengusirnya. Direbut makanan anaknya dengan garamnya. Kasihan si kecil mengerang kejengkelan. Hukum alam berlaku jua. Si lemah selalu tak berdaya. Kupikir-pikir ada benarnya Darwin berkata, mungkin manusia dulu asal dari yang berbulu. Kupikir-pikir di zaman ini telah terbukti, orang berebut rejeki tak ingat pada ilahi. Dia duduk-duduk di bangku makan sendiri. Tiba-tiba datang induknya mengusirnya. Direbut makanan anaknya dengan garamnya. Kasihan si kecil mengerang kejengkelan. Hukum alam berlaku jua. Si lemah selalu tak berhenti.